Ustaz Badrul Salam di studio kita, dan insya Allah akan kita lanjutkan kajian rutin kita. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kajian kita al-wajiz, syarah kitab syarah atau fi fiqh sunnah wal kitab al-aziz, di mana pada pagi hari ini kita masuk kepada pembahasan tentang qiyamul lail, salat malam. Sesungguhnya ikhwatul Islam, salat malam itu mempunyai keutamaan yang banyak sekali. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dalam ayat-ayat yang banyak anjuran untuk salat malam. Allah berfirman: "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di waktu malam hendaklah engkau hai Muhammad bertahajud sebagai salat sunnah untukmu, semoga Rabbmu membangkitkan engkau di tempat yang terpuji. Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ali Imran ayat 113: "Laisu sawa'a min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'a al-layli wahum yasjudun." Tidaklah mereka sama, di antara ahli kitab itu ada suatu umat, ya, yang senantiasa tegak membaca ayat-ayat Allah di waktu malam sementara mereka sujud. Allah juga mensifati tentang orang-orang yang disebut dengan ibadur rahman. Siapa itu ibadur rahman? Itu hamba-hamba Allah yang maha rahman. Allah mensifati hamba-hamba Allah yang maha rahman. Allah berfirman: "Wa ibadur rahman alladziina yamshuuna 'alal 'ardi hawna wa idza khaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama alladziina yabiituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama." Dan hamba-hamba Allah ar-Rahman, ya, yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi ini dengan keadaan merendahkan hati. Dan apabila orang-orang jahil itu mengajak mereka berbicara, mereka pun mengucapkan dengan kata-kata yang selamat. Dan orang-orang yang melewati malam mereka untuk Rabb mereka dalam keadaan sujud dan berdiri. Allah juga, ya, menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau dakwah kepada Allah, menghadapi berbagai macam kesulitan dakwah, berbagai macam rintangan, onak dan duri. Ternyata ya, ketika beratnya dalam menyampaikan risalah itu, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing Nabi kita untuk salat malam. Allah berfirman: "Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna samiltu 'alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'a wa aqwa muqila." Hai orang yang berselimut, bangun malamlah kecuali sedikit, setengah atau kurangi darinya sedikit, atau tambah lagi, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau perkataan yang berat. Sesungguhnya salat malam itu, ibadah malam itu lebih menguatkan hati, kata Allah, dan amal ibadah yang paling lurus. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketika Allah mengatakan bahwa Allah akan memberikan beban yang berat berupa mengemban risalah Ternyata Allah Subhanahu wa taala membimbing ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang bisa menguatkan hati beliau, yaitu dengan apa? Yaitu bermunajat di waktu malam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Insan, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila." Dan di waktu malam hendaklah kau sujud untuk Allah Subhanahu wa taala dan bertasbihlah di waktu malam yang panjang. Ya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ya akhi yang menyuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Mempergunakan atau menghabiskan sebagian waktu malam itu untuk tahajud berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasannya itu adalah kebiasaan ahli ilmu. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, "Amman huwa qanitun anaa al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Apakah orang yang senantiasa kunut, yang maksudnya senantiasa berdiri di waktu malam, dia sujud dan berdiri ya karena mengharapkan kehidupan akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya, dia merasa takut dengan kehidupan akhirat dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, katakan Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu? Sesungguhnya yang ingat itu hanyalah orang-orang yang diberikan pikiran, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyebutkan bahwasannya ya salat malam adalah sifat orang-orang yang bertakwa yang dimasukkan ke dalam surga. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, akhidina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin." Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Sesungguhnya dahulu mereka di dunia termasuk orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Dahulu mereka sedikit sekali di waktu malam tidurnya, dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mensifati orang yang bertakwa yang masuk ke dalam surga. Mereka yang menghabiskan sebagian waktu malam mereka untuk apa? Bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 15 ya sampai 17. Allah berfirman ketika menyebutkan sifat orang yang beriman, "Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a mimma razaqnahum yunfiqun." فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah berfirman, sesungguhnya yang beriman kepada ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat kami itu mereka pun langsung tunduk sujud dan bertasbih memuji Rabbnya, dan mereka tidak bersombong. Rusuk mereka jauh dari tempat tidur. Mereka menyeru Rabbnya dalam keadaan takut dan berharap, dan mereka menginfakkan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka. Jiwa itu tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa apa? Kesejukan pandangan bidadari surga, qurratu a'yun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Masya Allah ya akhi. Ya betapa besarnya kalau begitu dan istimewanya salat di waktu malam itu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih yang banyak beliau menyebutkan tentang keutamaan salat malam. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i serta Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyu salati afdal ba'da al-maktubah?" Wahai Rasulullah, ya salat apa yang paling utama setelah salat lima waktu? Maka Rasulullah menjawab, "As-salatu fi jawfil lail." Itu salat di waktu malam. Salat di waktu malam adalah seutama-utama salat setelah salat lima waktu. Disebutkan pula dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah dari hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, afshu salam wa at'imu at'am, wasilu al-arham, wa sallu bil-laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Hai manusia, sebarkan salam, beri makan, sambung silaturahim, salatlah di waktu malam dan sedangkan manusia dalam keadaan tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat, kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah menyediakan ya surga yang khusus buat mereka yang suka salat malam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Hibban dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Jami' Shaghir di hadis nomor 2123 dari Abu Malik Al-Ash'ari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, a'addaha Allahu liman at'ama at'am wa afsha as-salam wa shalla bil-laili wan nasu niyam." Sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar yang luarnya tampak dari dalamnya dan dalamnya tampak dari luarnya. Allah subhanahu wa ta'ala sediakan khusus buat mereka yang memberi makan, menyebarkan salam dan solat di waktu malam sedang manusia dalam keadaan tidur. Bahkan saat-saat di waktu malam itu hamba sangat dekat kepada hambanya. Allah sangat dekat kepada hambanya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Amr bin Absah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abdi fi jawfil lailil akhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka sa'ah fakun." Ya, sedekat-dekatnya Rabb sedekat-dekatnya Rabb kepada hamba-Nya adalah di waktu sepertiga malam terakhir. Jika engkau mampu pada waktu itu, engkau termasuk orang yang berzikir kepada Allah, maka lakukanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji suami istri yang saling membangunkan untuk salat tahajud. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Jami' Shaghir di hadis nomor 3488 dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama min al-laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat min al-laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma' fi lafdhin idha qama wa shallaya raq'atayn kutiba min adh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat." Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam lalu ia salat. Kemudian ia membangunkan istrinya supaya salat. Bila istrinya enggan, diperciki air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang berdiri di waktu malam untuk salat. Lalu ia membangunkan suaminya agar salat. kalau ternyata suaminya enggan dipercikinya di wajahnya air. Dalam lafaz lain yang dikeluarkan oleh Abu Daud, ya apabila keduanya sholat dua rakaat, ya maka ditulislah mereka termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Dalam hadis yang disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Irwa'ul Ghalil dan Sahih Jami'is Saghir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum wa qurbatun ila Allah wa manhatun 'anil ithmi wa takfirun lisayyi'at," kata Rasulullah. Hendaklah kalian qiyamul lail, salat di waktu malam. Karena ia adalah merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ia adalah qurbah sebagai taqarrub kepada Allah. Ia juga mencegah dari dosa, kata Rasulullah, dan ia juga yaitu mengampuni dosa-dosa dan kesalahan. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa qiyamul lail atau salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh ya sebelum kita. Demikian pula itu sebagai alat untuk bertaqarrub kepada Allah, sebagai apa pencegah dari dosa. Demikian pula itu bisa ya menggugurkan kesalahan-kesalahan. Disebutkan pula dalam hadis bahwa Ibnu Umar pernah bermimpi bahwa ia dibawa ke dalam api neraka. Lalu kemudian ya ketika ia telah bangun di waktu pagi, ia kisahkan kepada Hafsah. Ya, kemudian Hafsah mengkisahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli min al-lail." Dalam satu lafaz, "Inna Abdullah rajulun salih law kana yukthiru as-salata min al-lail." Kata Rasulullah, sebaik-baiknya lelaki itu adalah Abdullah kalau saja dia salat malam. Dalam satu lafaz, sesungguhnya Abdullah itu lelaki yang saleh, ya kalaulah ia banyak salat di waktu malam. Maka semenjak itu ya Abdullah bin Umar tidak pernah lagi meninggalkan salat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan pula dalam hadis, ya ketika dikejutkan dengan suatu kabar yang tidak mengenakan hati, Rasulullah SAW menyuruh para istrinya untuk segera sholat malam. Disebutkan dari Ummu Salamah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu malam bangun dan berkata, "Subhanallah, mada unzilatil unzilal lailah min al fitan, mada unzilah min al khazain, man yuqibu sahib al hujurat." Ya rubba kasiyatin fid dunya ariyah yawmal qiyamah. Rahul Bukhari wa Tirmidhi. Di suatu malam Rasulullah SAW bangun dan berkata, "Subhanallah, fitnah apa yang diturunkan di malam ini? Ya, dan perbendaharaan apa yang diturunkan di malam ini? Siapakah yang mau membangunkan ya para pemilik kamar-kamar itu? Ya, berapa banyak mereka yang berpakaian di dunia namun ternyata telanjang nanti pada hari kiamat," kata Rasulullah. Ini ikhwatul Islam dari sekian banyak dalil-dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan daripada salat malam. Lebih-lebih sangat ditekankan itu di bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, ia berkata, dan hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'mura fihi bi'azimah, fa yaqul: Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabatnya untuk qiyam Ramadan, ya tanpa menyuruh mereka secara apa kuat, artinya bukan sebuah kewajiban. Beliau bersabda, barang siapa yang qiyamul lail di waktu Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Masya Allah. Ikhwatal Islam, tentu yang berhubungan dengan waktu salat malam itu dimulai dari setelah salat isya sampai ya terbit fajar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian, ya, para ulama menyebutkan bahwa waktu salat malam itu dimulai dari setelah salat isya, ya, boleh di awal malam, maksudnya di akhir, di tengah malam, demikian pula di akhir malam. Akan tetapi, akhi, waktu yang paling afdal adalah di waktu sepertiga malam terakhir. Karena di waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lail. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di setiap malamnya, ya, ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, anal malik, anal malik, akulah raja, akulah raja. Man alladhi yad'uni fa astajibu lah. Siapakah yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah. Siapakah yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Dan siapakah yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampunkan. Ikhwatul Islam, ya, maka ini adalah waktu yang paling afdal, yaitu sepertiga malam terakhir. Di waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Kemudian ikhwatul Islam, ketika kita mau melakukan salat malam, hendaklah kita memperhatikan adab-adab berikut ini, yaitu adab-adab yang berhubungan dengan qiyamul lail. Yang pertama, yaitu mempersiapkan diri untuk qiyamul lail. Bagaimana caranya, akhi, yang mempersiapkan diri untuk qiyamul lail? Yang pertama, dianjurkan kita untuk tidur siang, ya, qailulah. Sebagaimana diriwayatkan, qilu fa inna syaitana la yaqil. Ya, tidur sianglah karena setan itu tidak tidur siang, ya. Dan itu memang bisa memperkuat badan ketika kita bangun di waktu malam. Yang kedua, akhir, jangan bergadang kecuali untuk maslahat yang syar'i. Ya, kalau cuma sebatas ngobrol, apalagi nonton sinetron atau nonton televisi yang tidak ada manfaatnya, maka ini jatuhnya bisa jadi haram, ya, karena itu ada maksiatnya. Tapi kalau ngobrol tidak ada manfaatnya, itu makruh, kata para ulama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhi, yang tidak pernah bergadang, para sahabat juga. Ya, setelah salat isya kebanyakan mereka langsung tidur. Supaya apa? Supaya bisa bangun di waktu malam untuk bertahajud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita, ya. Kita ini terkadang bergadang sampai jam 11 malam untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, salat malamnya pun ia tinggalkan. Kemudian ikhwatul Islam, ya, usahakan kita tidur di atas sesuatu yang tidak terlalu empuk. Kenapa? Karena kalau sesuatu yang empuk itu membuat tidur kita ini, masya Allah, ya, terbuai. Akhirnya buat bangun itu susah banget. Makanya kalau kita perhatikan, akhi, kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari apa? Ya, sabut kurma. Ya, sehingga apa yang terjadi kalau beliau bangun itu, ya, terlihat bekasnya di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya coba antum bedakan aja, ya, tidur di atas kasur yang empuk dengan tidur di atas kasur yang biasa-biasa aja, ya, yang enggak terlalu empuk. Itu ternyata untuk bangun malam itu lebih mudah. Mungkin itu di antara hikmah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tidur di atas kasur seperti itu. selain itu juga untuk mengajarkan kepada umatnya bahwa kita ini harus hidup sederhana. Kemudian ikhwatul Islam, yang kedua adab daripada tidur qiyamul lail, yaitu sebelum tidur hendaklah niatkan bahwa kita ini mau salat malam. Ya an yanwi 'inda naumil qiyam. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Abu Darda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata ila firashihi wa huwa yanwi an yaquma fa yusalli min al-lail faghalabathu 'ainuhu hatta yusbih kutiba lahu ma nawa wa kana nawmu sadaqa 'alaihi min rabbih." Siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk sholat malam, ternyata apa ketiduran sampai ia masuk waktu subuh, maka Allah tuliskan pahala niatnya tersebut dan tidurnya menjadi sedekah ya atasnya dari Rabb-nya, masya Allah. Jadi orang kalau sudah berniat baik ketika dia mau tidur ya, dia sudah berniat untuk sholat di waktu malam. Ya, kemudian apa yang terjadi? Ya ketiduran. Maka kata Rasulullah, ia tetap mendapatkan pahala niatnya itu dan tidurnya itu menjadi sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, akhir usahakan dia sebelum tidur di atas usahakan dia tidur di atas wudu. Ya. Karena itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menganjurkan orang yang mau tidur itu hendaklah ia berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat, sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam ya, tidurnya ia di atas kesucian. Maka kalau tidurnya di atas kesucian, insyaAllah ya dia mudah untuk bangun di waktu malam. Kemudian yang keempat, akhal Islam ya, usahakan ia tidur di atas rusuk yang kanan. Ya, karena seseorang yang tidur di atas rusuk yang kanan itu lebih mudah bangun dibandingkan kalau dia tidur di atas rusuk yang kiri. Makanya ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir dari hadis Hafsah, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha mabja'ahu ja'ala yadahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman." Ya, adalah Rasulullah SAW apabila beliau ya tidur, beliau menjadikan tangan kanannya itu di bawah pipi kanannya dan beliau tidur di atas rusuk kanannya. Disebutkan pula dalam hadis Al-Bara' bin Azib. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad ketika menjelaskan apa hikmah daripada tidur di atas rusuk kanan secara kedokteran, ya, beliau berkata, "Anna al-'anaq mu'allaqun fil janib al-aysar." Bahwa jantung itu tergantung di apa? Di sebelah kiri. "Fa idza nama 'ala shiqqihi al-aysar," kalau ternyata ia tidur di atas rusuk yang kiri, "istafqala nauman," akan menjadi berat tidurnya. "Li'annahu la yakunu fi di'atin wastirahah fayathqulu nawmuhu," karena ia tidak berada dalam keadaan enak, ia istirahat, sehingga apa menjadi berat tidurnya itu. "Fa idza nama 'ala shiqqihi al-ayman," tapi kalau dia tidur di atas rusuk yang kanan, "fa innahu yaqlaq wa la yastaghriq fi an-nawm," maka ia tidak akan berat tidurnya ya, karena hatinya itu akan ya, tergantung begitu. Makanya para dokter ya mengatakan ya bahwa orang yang ingin istirahat dan supaya istirahat itu bagus ya, dia silakan tidur di atas rusuk yang kiri agar ia istirahat ya yang cukup ya. Adapun pemilik syariat ini yang menganjurkan untuk tidur di atas rusuk yang kanan supaya apa? Supaya tidak terlalu berat tidurnya sehingga dia pun bisa sholat malam. Tentu kata beliau, "Fannaum 'ala al-janibil ayman anfa' lil qalbi." Ya, tidur di atas rusuk yang kanan itu kata Ibnu Qayyim itu lebih bermanfaat untuk hati kita, untuk jantung kita itu. Ya. Dan tidur di atas rusuk yang kiri kata Ibnu Qayyim lebih bermanfaat untuk badan kita. Wallahu a'lam. Itu si antum silakan lihat Zadul Ma'ad yang ditulis Ibnu Qayyim di jilid 1 halaman 321 322. Kemudian adab yang kelima. Kalau ternyata ia takut tidak bisa bangun ya di akhir malam, tidak bisa bangun untuk tahajud, silakan ia sholat witir sebelum tidur. Ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan Abu Hurairah untuk sholat witir sebelum malam, sebelum tidur. Kemudian akhi yang keenam adabnya yaitu hendaklah ketika tidur dia yaitu berzikir dengan zikir-zikir tidur. Ya, seperti membaca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya, tiga kali kemudian ditiupkan ke seluruh tubuhnya. Membaca juga apa ayat kursi, membaca juga apa dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, dan membaca bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian juga ya, ketika bangun tidur ia membaca apa doa-doanya. Ya, sebab seperti itu pun insyaallah akan membantu kita untuk sholat tahajud. Kemudian ikhwatul Islam, ketika bangun tidur di waktu malam, ketika bangun disunahkan kita menghapus mengusap wajah kita. Ya, ketika kita bangun, bangun dari tidur kemudian ya duduk, ya kita disunahkan untuk mengusap wajah kita dan berzikir lalu pergi untuk berwudu. Disebutkan dalam hadis bahwa, dan hadis itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad yadribu ala kulli uqdatin makanaha alayka layl tawil farqud fa in istayqadha wa dhakara Allah ta'ala in halat uqdatun fa in tawadda in halat uqdatun fa in salla in halat uqdatun uqaduhu kulluha asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan, kata Rasulullah. Bahwa syaitan yang mengikat kepala seseorang ke sewaktu tidur itu dengan tiga kali ikatan. Di setiap ikatan itu disebutkan, ya disebutkan oleh syaitan apa, ya hendaklah engkau tidur di waktu di malam yang panjang, tidur saja. Ya, terkadang begitu. Ya, ketika kita bangun di waktu malam mau tahajud, syaitan datang, udahlah, ya masih panjang kok, nanti aja jam segini, ya. Udah gitu pas dia bangun-bangun, ah nanti gampang. Itu selalu syaitan ya memberikan apa namanya iming-imingan dan was-was sehingga kita akhirnya tidak sholat malam. Kemudian kata Rasulullah, kalau dia bangun dan berzikir kepada Allah maka akan terlepas satu ikatan. Apabila ia berwudu maka terlepas pula satu ikatan. Apabila ia sholat akan terlepas dari ikatan seluruhnya. Maka di waktu pagi ia pun menjadi semangat dan baik jiwanya. Kalau tidak demikian maka jiwanya menjadi busuk buruk dan ia menjadi malas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara akhi yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di waktu malam, beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah Allahumma gfirli. Ya, itu diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi dan Abu Daud dan Imam Ahmad. Ya, kemudian Rasul sabda thumma qala, kemudian dia berkata Allahumma gfirli au da'a ustujiba lahu. Kalau dia berkata ya Allah ampuni aku maka akan diijabah, dan jika ia berwudu dan sholat maka akan diterima sholatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan pula dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas, ia berkata bittu inda khalati maimunata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah, ya istri nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di waktu malam Rasulullah SAW pun bangun. Ya, fajalah salam Rasulullah duduk yang sahun naum an wajhihi biyadih, beliau mengusap wajah ya, tidur dari wajahnya dengan tangannya. dan beliau membaca 10 ayat terakhir dari apa surat Ali Imran. Ya, kemudian beliau pun bangun menuju sebuah ember yang tergantung, yang di situ Rasulullah SAW kemudian berwudu dan membaguskan wudunya. Di sini lihat ya, ketika Rasulullah SAW bangun, Rasulullah SAW langsung mengusap wajahnya, kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian baru kemudian beliau bangkit untuk berdiri. Adab yang ke-8 akhul Islam, hendaklah ia bersiwak. Ya. Dimana Nabi SAW disebutkan dalam hadis Hudzaifah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Karena Nabi SAW iza qama minal layli yashusu fahu bisiwak. Adalah Nabi SAW apabila bangun di waktu malam untuk sholat tahajud, beliau pun dia menggosok giginya dengan siwak. Dan dalam riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan diriwayatkan Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bil laili raka'ataini raka'ataini thumma yansarifu fayastaku. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di waktu malam itu dua rakaat, kemudian beliau pun ya selesai, kemudian beliau pun bersiwak. Artinya beliau ya bersiwak di setiap dua rakaat. Kemudian ikhwatul Islam, di antara adab, yaitu adab yang ke-9 dari pas salat malam, yaitu membuka salat dengan dua rakaat yang ringan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad pula dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili liyusalli iftataha salatahu bi raka'ataini khafifataini. Beliau membuka salatnya dengan dua rakaat yang ringan. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, hendaklah ia membaca doa istiftah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu salat tahajud. Ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah doa yang cukup panjang sekali, namun istinya sangat bagus. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardu wa man fihin, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardu wa man fihin, wa lakal hamdu anta al-malikus samawati wal ardu wa man fihin, wa lakal hamdu anta al-haq wa wa'duka al-haq wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqq wal jannatu haqq wal naru haqq wal nabiyuna haqq wa muhammadun haqq wa sa'atu haqq. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أعلم وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yeah. Juga Rasulullah SAW membaca Allahumma رب جبريل wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wal shahadah anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqq bi'idhnik innaka tahdi ila man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, ya pemilik Jibril, Mikail, Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang terang-terangan, Engkau menghukumi antara hamba-hambamu pada apa yang mereka perselisihkan, maka berikan aku hidayah pada permasalahan yang diperselisihkan dari kebenaran itu dengan izinmu. Sesungguhnya Engkau memberikan hidayah kepada siapa yang Engkau ia kehendaki kepada jalan yang lurus. Kemudian ikhwatul Islam, yang ke-11 di antara adab salat malam. An yutilal qiyam mastata'a, memperpanjang berdiri semampu dia. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja pernah ya salat malam membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa dan surat Ali Imran dalam satu rakaat. Subhanallah. Ya, tentu ya dalam hal ini disesuaikan dengan kemampuan kita, ya akhi. Ya, kalau misalnya kita tidak mampu, kemudian kita paksa-paksakan, terkadang menyebabkan kita ini malah bosan atau bahkan kapok, ya. Tapi kita berusaha untuk latih sedikit demi sedikit. Boleh pula ya ketika ini adab yang ke-12, ya ketika dia sholat tahajud boleh sambil berdiri dan boleh pula sambil duduk. Ya, dan telah sahih dari Nabi SAW untuk sholat malam ini dengan 3 keadaan. Keadaan yang pertama, beliau sholat dalam keadaan berdiri. Keadaan yang kedua, beliau sholat dengan keadaan duduk. Dan rukuknya juga dalam keadaan duduk. Keadaan yang ketiga, beliau sholat membaca dalam keadaan duduk. Apabila tersisa sedikit dari bacaannya, beliau pun bangkit kemudian rukuk, ya, dalam keadaan berdiri. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ikhwatul Islam, adab yang ke-13, kalau ternyata ia capek atau ia merasa ngantuk sekali, jangan dipaksa. Hendaklah ia tidur. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Idza qama ahadukum min al-laili fasta'jama al-Qur'an 'ala lisani falam yadri ma yaqul falyattaji'." Apabila salah seorang dari kalian bangkit di waktu malam, ternyata lisannya apa yang ngaco baca Qur'annya, sehingga ia tidak tahu apa yang dia baca, hendaklah ia tidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum fi shalah," apabila salah seorang dari kalian ngantuk ketika sholat, falyarkut, lebih baik dia tidur, kata Rasulullah, hatta yadhhab anhu an-naum, sampai hilang rasa kantuknya itu. Fa in ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhab yastaghfir fa yasubbu nafsah, sebab kata Rasulullah, kalau seseorang sedang sholat dalam keadaan ngantuk, ya barangkali tadinya ia pengen istighfar, malah dia mencela dirinya sendiri. Kemudian adab yang ke-14 di akhir, yaitu hendaklah membaca Al-Quran secara tartil dan memperbagus suaranya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila," dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Dan memang itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita membaca Al-Quran secara tartil dan memperbagus, ya, suara kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Ma adzina Allahu li syai'in ma adzina nabiyyin hasanis saut yaqatagunna bil Qur'an yajharu bihi." Allah tidak pernah mengizinkan untuk sesuatu apa yang Allah izinkan untuk nabinya, yaitu memperbagus suara dia melakukan Al-Quran dan mengeraskan suara dengannya. Nah, ini ikhwatul Islam, ya. Jadi ketika sholat itu kita berusaha untuk apa? Membaguskan dan membaca Al-Quran secara tartil. Akan tetapi tentu yang paling afdol adalah jangan terlalu keras dan jangan terlalu jangan terlalu sir. Itu yang paling afdol. Namun juga mengikuti keadaan hati. Terkadang kalau hati kita sedang ingin keras, silahkan, selama itu bebas dari riya. Karena Rasulullah SAW juga pernah sholat, ya, sholat malam dengan agak dikeraskan. Tapi kalau terkadang di waktu tertentu, ya, disirkan lebih khusyuk dalam hati, maka itu yang lebih khusyuk, itu juga yang lebih afdal. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar suatu malam, ternyata mendapati Abu Bakar As-Siddiq sedang merendahkan suaranya ketika sholat, dan beliau pun melewati Abu Umar, ternyata beliau sedang mengangkat suaranya ketika sholat malam. Ya, ketika keduanya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Bakrin, marartu bika wa anta tusalli takhfad sautak." Ya, aku melewati engkau dalam keadaan engkau sholat dalam keadaan, ya, suaramu direndahkan. Ya, kata Abu Bakar, apa? "Qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah." Tapi aku sudah memperdengarkan kepada Allah yang aku bermunajat dengannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Marattu bika wa anta tusalli rafi'an sautak." Ya, aku melewati engkau dalam keadaan engkau sholat mengangkat suaramu. Maka ia berkata, Umar, ya Rasulullah, au ukidul wasnan wa atru syaitan, aku ingin membangunkan orang-orang dan aku apa yaitu untuk mengusir syaitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Bakar, irfa min sautika syai'an. Hai Abu Bakar, angkat sedikit suaramu. Beliau bersabda kepada Umar, ikhfad, ya ikhfad min sautika syai'an, itu rendahkan suaramu sedikit. Ya. Kemudian di antara adab di akhir salat malam yaitu tadabburul ayat, sambil kita berusaha mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca. Demikian pula kita berlindung kepada Allah dan bertasbih ketika membaca. Disebutkan dari hadis Hudzaifah ketika ia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam, ya idza marra bi ayat fiha tasbih sabbah, apabila beliau melewati ayat yang ada padanya tasbih, beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al, apabila melewati ayat yang di situ ada disuruh minta, maka beliau pun memohon. Wa idza marra bi ta'awudzin yata'awwad, dan apabila beliau melewati ya ayat untuk ta'awud, maka beliau pun ya berta'awud. Kemudian ikhwatul Islam, adab yang ke-16, banyak-banyak kita berdoa, lebih-lebih di waktu sahur. Disebutkan dalam hadis yang dikenal Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Jabir bin Abdullah, "Inna fil laili sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri ad-dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah." Wadhalika kullu laylah. Sesungguhnya di waktu malam itu ada sesuatu saat tidaklah bertepatan dengan seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan doa kebaikan berupa perkara dunia dan akhirat kecuali pasti Allah akan berikan padanya, dan itu terjadi setiap malam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula ketika sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa amma sujud fa aktsiru min ad-du'a fihi fa qamilan an yustajab lakum. Adapun sujud, maka perbanyaklah doa pada waktu itu karena sangat dekat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara doa yang beliau ucapkan ketika sujud, ya Allahumma a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsi 'ala nafsik. Ini dari hadis Aisyah. Kata Aisyah, suatu malam aku kehilangan Rasulullah, lalu aku mencari-carinya. Ternyata ya tanganku memegang apa perut kaki Rasulullah SAW yang sedang sujud. Maka beliau, aku mendengar beliau membaca ini, Allahumma a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Ya aku, ya Allah, aku berlindung kepada, ya aku berlindung dengan keriduanmu dari kemurkaanmu, dengan maafmu dari siksamu, aku berlindung kepada engkau dari azabmu. Aku tidak bisa tidak dapat menghitung pujian kepada engkau sebagaimana engkau memuji dirimu. Kemudian ikhwatul Islam, adab yang ke-17, disunahkan kita membangunkan istri kita atau keluarga kita untuk sholat malam. Jadi ini sudah disebutkan ya hadisnya tadi. Jadi Rasulullah SAW mendoakan semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang apa bangun di waktu malam kemudian membangunkan istrinya. Kemudian ikhwatul Islam, makruh mereka yang biasa sholat malam kemudian meninggalkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan itu. Ya, dia tadinya suka salat malam lalu ia meninggalkan salat malam. Ini ikhwatul Islam ya, perkara yang sangat apa yang termasuk perkara aib. Ya, orang yang tadinya biasa sholat malam akhirnya kemudian dia tinggalkan sholat malam. Ini adalah merupakan adab-adab daripada sholat malam, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di pertemuan yang akan datang ya, masih di dalam permasalahan yaitu sholat malam. Naam. Astagfirullahaladzim, dimanapun Anda berada. InsyaAllah setelah jeda berikut ini kita akan berdialog interaktif di nomor 8236543 atau bisa juga melalui SMS di 084x763110. Kita jeda dengan yang berikut ini. نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. رجاء راديو دعوة السنة والجماعة للذاكرين والذاكرين. Para pendengar Raja, kembali lagi bersama kami di 756 AM. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan dialog interaktif dari pembahasan kitab Al-Wajiz. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang sholat malam. Baiklah, kita angkat dulu melalui line telepon. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan siapa Pak? Yono di Kebung Lapa. Oh iya, silakan Pak. Nah, tadi saya dengar azab yang sholat malam. Sebelum sholat malam kita dipintakan sholat ringan. Apa kata sholat sayat apa sholat wudhu apa apa begitu? Yang sholat ringan ya. Itu harus saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu disebut dengan sholat iftitah Pak. Sholat pembuka sholat malam. Ya, jadi Rasulullah SAW sholat malamnya 11 rakaat. Ditambah dengan doa sholat 2 rakaat iftitahnya 13. Nah, baik, kita angkat dulu melalui SMS. Dari beberapa SMS kita gabung dari Supri di Cibinong. Mengenai keutamaan sholat malam, apakah harus dilaksanakan tiap hari? Bolehkah sholat malam hanya dilakukan misalnya seminggu 3 kali? Jelas ikhwatul Islam, ya, kalau kita melihat dalil-dalil tadi itu menunjukkan bahwa sholat malam itu setiap malam. Ya, setiap malam Rasulullah SAW sholat malam itu. Nah, boleh kalau memang ternyata antum saking kesibukannya yang luar biasa, misalnya antum bisanya sholat malam cuma seminggu 3 kali. Ya, cobalah kita untuk latih sedikit demi sedikit ya. Nah, baiklah. Satu lagi Ustaz melalui SMS dari Abu Ahmad di Ciansana. Ustaz, sebelum tidur kita sholat witir dan sholat malamnya bangun tidur. Maksud mendahulukan sholat witir. Syukran, bagaimana Ustaz? Kalau kita mampu untuk bangun di waktu malam, maka yang lebih bagus adalah sholat witir itu diakhirkan nanti setelah sholat tahajud. Ya. Tapi kalau memang ternyata dia, misalnya, ya saya khawatir tidak bisa bangun di waktu malam, makanya dia sholat witir dahulu. Kemudian ternyata di waktu malam dia malah bisa bangun, kemudian dia sholat tahajud, silahkan. Namun jangan dia sholat witir lagi, karena Rasulullah SAW bersabda: "La witrani fil lailah." Tidak ada dua witir dalam satu malam. Nah, baik, para pendengar aja kita angkat dulu melalui line telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ibu, silahkan ibu, dari mana bu? Dari Ilmu Asifah. Iya, kesabar ibu. Begini Ustaz, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat malam itu menggunakan doa iftitah nggak ya? Iya, doa iftitah dibaca oleh Rasulullah SAW. Tadi sudah disebutkan tadi beberapa doa iftitah yang saya sebutkan pada kajian. Mungkin ibu terlewatkan ya, tidak mendengar. Nah, ya baik ya. Ini sudah ada pertanyaan yang cukup penting nih, kira-kira melalui SMS mengenai haramnya sholat malam yang berjamaah. Bolehkah Ustaz sholat malam dengan berjamaah? Mohon penjelasan. Salat malam berjamaah boleh hanya sebatas di waktu Ramadan saja. Karena Rasulullah SAW tidak pernah ya melaksanakan salat malam berjamaah beramai-ramai kecuali di bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan tidak pernah ada satupun nukilan ya bahwa para sahabat ya bersama Rasulullah SAW atau dengan sahabat lain mereka salat berjamaah ramai-ramai di masjid. Tidak. Makanya dari itulah yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka merutinkan setiap seminggu sekali atau malam minggu atau malam tertentu untuk sholat malam berjamaah beramai-ramai di masjid yang termasuk perkara yang diada-adakan. Ini termasuk perkara yang diada-adakan. Adapun sholatnya Ibnu Abbas bersama Rasulullah itu hanya sebatas terjadi tidak secara sengaja. Artinya dalam artian ketika Rasulullah SAW sholat sendiri di rumah kemudian datang Ibnu Abbas. Dan setelah itu pun Ibnu Abbas tidak pernah mengulangi lagi salat bersama Rasulullah. Makanya ya kalau kita perhatikan secara cermat dalil-dalil ya, tampak kita tak akan tampak kepada kita bahwa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum untuk salat lail setelah berjamaah itu hanya pada terjadi bulan Ramadan saja. Di luar itu tidak ada. Nah, baiklah. Para pendengar saja kami angkat dulu melalui line telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa nih? Di Jakarta. Oh iya, Fadil. Ini saya mau tanya, tadi kan salah satu adabnya itu memperpanjang sendiri. Iya. Yeah. Nah, terus kalau misalnya ini Ustaz waktunya tuh mepet gitu ya. Kalau misalnya kita kan ingin rokaatnya juga banyak gitu ya. Nah, itu bagusan mana? Apakah rokaatnya yang kita perbanyak, bacanya pendek, atau kita bacanya panjang tapi rokaatnya sedikit jadi jatuhnya gitu, Ustaz? Nah, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang paling baik adalah yang paling khusyuk, yang paling bagus. Ya kalau memang ternyata dia bisa memperpanjang dengan rakaat yang sedikit dan dia bisa khusyuk, maka itu lebih bagus. Ya. Maka yang paling bagus adalah yang paling khusyuk untuk hatinya dan yang paling bagus adalah yang sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau kata Aisyah radhiyallahu anha dia tidak pernah lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nah. Baik, Ustaz, ada pertanyaan melalui SMS ini dari Lukman di Bekasi. Ustaz, apakah boleh mengangkat tangan dalam berdoa setelah salat malam, Ustaz? Boleh kalau dia ya untuk ingin berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya maka diperbolehkan ya mengangkat tangan. Ya, berdasarkan keumuman hadis-hadis dianjurkannya mengangkat tangan setelah ketika berdoa. Nah, oke, okay. Kita angkat dulu melalui telepon. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa, Pak? Wildan di Depok. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, Pak Ustaz. Kalau hukumnya tidur dulu sebelum sholat lain itu apa, Pak? Iya, sholat tayub tidur dulu sebelum sholat malam. Iya, maka itu adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula para sahabat kebanyakan demikian. Walaupun memang ada seperti wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah ya untuk sholat witir sebelum tidur, tapi itu keadaan Abu Hurairah karena beliau memang sibuk dengan ilmu, sehingga beliau ya terkadang sampai larut malam habis waktu untuk ilmu. Maka untuk keadaan orang yang seperti Abu Hurairah tidak mengapa. Tapi kalau kita lihat ya kebiasaan Rasulullah seperti dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ketika ia menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidur dulu, baru kemudian di waktu malam mereka itu ya salat waktu malam. Makanya kata-kata tahajjud tidak disebut tahajjud kecuali apabila setelah tidur. Nah, baiklah, kita beralih dulu ke SMS dari Aika. Ini tidak ada dari tempatnya. Bolehkah setelah Al-Fatihah bacaan suratnya diulang-ulang, Seth, untuk rakaat yang lain pun seperti itu? Artinya apakah dia punya hafalan yang lain atau tidak? Kalau dia punya hafalan yang lain, maka yang sunnah adalah ya berbeda-beda setiap rakaat, karena itu yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi kalau memang cuma sebatas ya dia cuma hafal dari Al-Quran cuma kul a'udzu birabbin nas saja, baca saja yang dia hafal. ya, tapi dia berusaha untuk menambah hafalan yang lain. Nah, ya. Satu lagi saya mengirim melalui SMS dari hamba Allah di Bantar Gebang. Bolehkah kita memasang jam beker untuk mempermudah bangun malam, Ustaz? Dan apakah mendengarkan jam beker itu termasuk mendengarkan lonceng? Tidak, sama sekali. Ini perkara yang bagus yang bisa membantu kita untuk apa ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih jam beker itu suaranya ya bukan suara musik, kecuali kalau memang jam beker itu ya di setelnya dengan setel seperti lagu atau musik, maka seperti ini tidak dibenarkan, karena musik itu telah kita jelaskan bahwa itu adalah perkara yang diharamkan dalam syariat. Nah, baiklah, para pendengar radio dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan lanjutkan dengan melalui interaktif lewat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Meta di Depok. Iya, Fadol. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, kalau misalkan salat malam itu kan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kan witirnya ya Ustaz. Kalau misalkan saya sampai saat ini tuh baru bisa witirnya, belum yang 11 rakaat, tapi kadang suka 3 rakaat, 5 rakaat yang sesuai saya baca di hadis-hadis yang sahih gitu. Itu gimana ya Ustaz? Soalnya kan rasanya mau membiasakan itu susah gitu, tapi iya, saya berusaha untuk minimal seminimalnya tuh saya sholat kalau enggak 1 rakaat 3 rakaat, kalau enggak kalau lagi bisa saya baru bisa 5 rakaat atau 7 rakaat gitu. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kalau memang keadaannya demikian ya, tentu Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Cobalah kita latih sedikit demi sedikit ya. Artinya kalau kita alhamdulillah bisa sudah terbiasa dengan sholat witirnya, coba kita tambah sedikit demi sedikit. Memang terkadang agak berat, tapi kalau misalnya dibiasakan tapi lama-lama akan bisa ya. Bisa karena biasa biasanya. Nah. Baiklah, kita angkat lagi melalui telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Gala Bupairus di Semper. Oh iya, Fadol, Bupairus. Tapi mengenai raja tadi, bahwa itu Allah itu raja itu, mengenai sholat malam tadi, anak kaitkan dengan riwayat ini, Ustaz. Yang Allah itu menggulung langit-langit pada hari kiamat. Iya. Yeah. Kemudian memegangnya dengan tangan kanan, seraya berfirman, aku adalah raja, mana penguasa, mana orang-orang yang sombong. Mm-hmm. Kemudian menggulung bumi dengan yang tujuh lapis itu, lalu dipegangnya dengan tangan kiri. Kemudian berfirman, aku adalah raja, mana para penguasa, mana orang-orang yang sombong. Hadis ini riwayat Muslim, Ustaz. Anak kaitkan dengan masalah itu, Ustaz, yang kemarin tangan kanan Allah itu dua-duanya itu tangan kanan. Anak itu gak paham dari dulu, Ustaz. Anda mau bertanya itu gimana penjelasannya? Ini riwayatnya Imam Muslim dalam Kitab Tauhid. Iya. Sudah cukup. Pertama ya, akhi, antum ketika memahami hadis bahwa kedua tangan Allah itu kanan, jangan antum fahami dengan akal. Jangan antum nalari dengan apa yang antum biasa lihat, bahwa yang namanya kanan itu seperti ini. Mungkin kalau misalnya ada manusia tangannya dua-duanya kanan, mungkin aneh sekali, bahkan mungkin kita akan merasa ketakutan. Namun sifat kanan ini yang harus kita antum fahami, pertama bahwa ini adalah perkara yang gaib. Kewajiban kita adalah imani ya, karena masalah iman yang gaib ini tidak bisa dinalar oleh akal kita, maka kewajiban kita imani saja. Yang kedua, jangan antum fahami tangan Allah seperti tangan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan Allah dibersihkan dari sifat kiri, karena kiri itu pasti ya, kiri itu selalu otentiknya kepada apa? Kepada kekotoran atau sesuatu yang tidak bersih. Makanya antum disuruh cebok pakai tangan kiri ya, untuk sesuatu yang sifatnya menjijikan ya pakai tangan kiri. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri dari tangan kiri. Nah, baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan SMS. Ustaz, anak sedang pulang kerja larut malam jam 12 malam, bolehkah Anda mendawamkan salat witir sebelum tidur karena tidak khawatir tidak dapat bangun untuk tahajud? Kalau memang keadaannya seperti antum, hal itu sama dengan keadaannya Abu Hurairah, di mana beliau mendawamkan salat witir sebelum tidur. Nah, Satu lagi Ustaz, dari SMS dari Abu Asma di Cibitung. Ustaz, bolehkah salat tahajud sambil membaca mushaf dari Al-Quran untuk menjaga hafalan? Jazakallahu khairan. Itu ada sebagian riwayat dilakukan oleh sebagian sahabat seperti Aisyah dan ya sahabat yang lainnya. Jadi kalau untuk salat sunnah ya maka boleh-boleh saja, tapi untuk salat wajib tidak boleh. Nah, baiklah, kita angkat pertanyaan melalui line telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Rahman di Bekasi. Pak Rahman, terkabul. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz tanya, kalau salat malam sering apa? Bingung tuh bacaan-bacaan salat-salat tuh. Bingungnya kenapa, Pak? Wiridnya itu apa aja tuh, Ustaz? Yang di apa ada contoh dari Rasulullah? Wirid maksudnya? Itu pada salat malamnya tuh, Ustaz. Zikir-zikirnya itu, Ustaz. Oh iya. Ya tidak ada zikir-zikir tertentu setelah salat malam, Pak, kecuali yang telah disebutkan dalam beberapa hadis, seperti hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya setelah salat witir membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Demikian pula ya beliau itu membaca sebagian doa yang pernah saya ajarkan, sampaikan kemarin ketika pembahasan yaitu salat witir, yaitu diantaranya yaitu membaca Allahumma subhanallah, saya lupa ini. Ya, saya nanti akan lihat lagi ya, karena saya agak lupa dari doa itu. Nah, baiklah, kalau benar saja kita angkat kembali yang melalui line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana? Wawan Depok, Ustaz. Wawan di Depok. Mau nanya Ustaz, kalau nggak salah kan kalau waktu musafir itu Rasul tidak sholat rawatib kecuali hanya sholat fajar ya Ustaz. Iya betul. Untuk sholat witir sama tahajud ini apakah untuk musafir tetap dikerjakan? Iya. Terima kasih. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, untuk sholat witir beliau pun melakukan ketika safar. Ya, kata Ibnu Qayyim, tidak pernah Rasulullah SAW melakukan sholat-sholat sunnah di waktu safar kecuali sholat witir dan sholat dua rakaat sebelum fajar. Kemudian juga untuk sholat tahajud diperbolehkan seseorang untuk sholat tahajud ketika safar. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Thayalisi dan Tabrani serta Baihaqi, dan hadis itu sahih dari hadis Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW sabda, "Tsalatsatun yuhibbuhumullah," ada tiga orang yang Allah cintai mereka. Di antaranya, "Warajulun safara ma'al qaum fartahalu hatta idza kana min akhiril lail waqa'a 'alaihimul qara awin nu'as fanazalu fadarabu bi ru'usihim thumma qalafa thumma qama fatatahhara wa shalla rukbatan lillahi 'azza wa jalla wa rukbatan lillah ya wa rukbatan fi ma indah." Ada tiga orang yang Allah cintai, di antaranya kata Rasulullah ada orang yang safar, ya perjalanan jauh bersama suatu kaum, sehingga ketika mereka singgah di suatu tempat dan mereka pun tidur, ternyata di antara mereka ada yang bangun, kemudian ia sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan orang tersebut sholat ketika waktu itu safar, ya itu diperbolehkan. Nah, baiklah, kita angkat lagi melalui telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan siapa di mana, Pak? Dengan Muflis di Cilengsi. Iya, fadol. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, saya pernah baca di sebuah buletin bahwa pada sholat malam tarawih di bulan Ramadan, waktu itu zaman Umar berkata bahwa inilah bid'ah yang baik. ini menjadi pembenaran bahwa adanya bid'ah hasanah. Bagaimana menurut Ustaz? Assalamualaikum. Jelas ini adalah tidak bisa dijadikan dalil, sebab semua kita bersepakat bahwa yang namanya dalil itu adalah Al-Quran dan Hadis. Ya, mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah saja menetapkan bahwasannya perkataan sahabat yang diselisihi oleh sahabat lain itu bukan dalil. Ya, bagaimana ternyata kalau menyelisihi dalil? Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa perkataan Umar ni'matul bid'ah tuhadihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, adalah bid'ah secara bahasa saja, bukan secara istilah syariat. Sebab ya, solat malam itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Sesuatu yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana dikatakan bid'ah secara istilah syariat? Tidak mungkin. Makanya para ulama seperti Ibn Taymiyyah, demikian pula Al-Hafidz Ibn Rajab dan yang lainnya mengatakan bahwa maksud bid'ah yang dikatakan oleh para ulama salaf terdahulu adalah bid'ah secara bahasa saja, bukan secara istilah syariat. Makanya ya, perkataan Umar itu tidak bisa dijadikan dalil untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah sama sekali. Dan ini sudah saya bahas ya pada pembahasan hari Jumat pagi kemarin. Nah, next set, kita angkat dulu yang online SMS ini set. Ustaz, dalam sholat malam di rakaat keberapa kita berdoa? Apakah dengan mengangkat tangan? Juga ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Saat sujud, apakah kita berdoa boleh dengan bahasa kita atau bahasa Indonesia? Ya, kalau memang kita setelah sholat, misalnya di antara sholat, setelah sholat di rakaat, kita mau berdoa kepada Allah, silakan saja. Atau setelah sholat tahajud, kita mau berdoa kepada Allah, ya, dengan doa-doa yang dia inginkan, silakan. Tidak ada halangan untuk berdoa. Lebih-lebih ya, doa di waktu malam itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang lebih bagusnya lagi adalah ketika dia sujud. Ya, ketika sujud itulah di Rasulullah SAW menyuruh kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang saya sebutkan tadi, ya wa amma sujud fa akthiru fihi du'a fa qamun an yustajaba lakum. Adapun sujud, kata Rasulullah, perbanyaklah doa pada waktu itu karena sangat dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sujud, doa di waktu sujud, ya, apakah harus dengan boleh bahasa Indonesia? Pada asalnya, ya, sujud itu apa, doa itu hendaknya dengan apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Artinya lebih bagusnya, yang lebih afdal adalah kita berdoa dengan doa-doanya Rasulullah SAW, karena doa-doa Rasul banyak sekali. Kalau memang ternyata tidak bisa dan kita bisa bahasa Arab, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau ternyata kita tidak bisa bahasa Arab juga, kita ingin berdoa dengan bahasa Indonesia, maka dipersilahkan. Namun kata Imam Ahmad, yang lebih baik di dalam hati. Naam. Baik, satu lagi saya mau SMS ini. Ustaz, akhir-akhir ini saya sangat suka sekali bangun malam. Apa karena banyak maksiat yang saya lakukan? Bagaimana solusinya, Ustaz? Coba antum periksa ya, apakah antum begadang. Kalau antum suka begadang di waktu malam sampai tidur larut malam, pantas kalau antum tidak bisa bangun. Ya, sehingga berat waktu itu untuk bangun. Coba juga mungkin antum kurang tidur siang. Ya, atau di antaranya juga yang membuat antum sulit untuk bangun adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berkaitan dengan kondisi sekarang, Ustaz. Ada pertanyaan melalui SMS, apakah termasuk maksiat, Ustaz, ketika ini menonton sepak bola nih, Ustaz, Piala Eropa katanya, Ustaz. Iya. Jelas ini termasuk tipu daya syaitan ya. Kata Ibnu Qayyim, di antara langkah-langkah syaitan untuk menipu seorang hamba, dia dijadikan cinta kepada yang mubah-mubah dalam rangka meninggalkan yang afdal, bahkan meninggalkan sesuatu yang wajib. Ini termasuk tipu daya syaitan. Seorang hamba yang saleh tentu akan lebih mementingkan ya, yang bermanfaat buat di kehidupan akhirat dia, yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi antara kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Coba antum pikirkan, antum nonton bola, manfaat untuk diri antum apa? Cuma rasa senang saja. Senang seperti ini tidak ada manfaatnya untuk dunia antum dan akhirat antum. Kalau misalnya ya, tim kesayangan antum itu menang, antum juga enggak dapat pahala apa-apa. ya nggak dapat apa-apa dari mereka. Maka dari itu, ya, orang yang berpikir dan punya akal pikiran yang sehat, dia akan berpikir bagaimana saya menghabiskan waktu untuk yang lebih bermanfaat dan sesuatu yang manfaat untuk dunia saya dan akhirat saya. Nah, kita angkat yang bawain telepon, masih ada waktu, Ustaz? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Pak? Di Pondok Kelapa. Oh ya, fadil, Pak. Ini kan Ustaz, setelah azan kita digunakan kan membaca doa untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rabbah hadzi ta'ama dan selanjutnya. Iya. Kemudian ada hadis doa di antara azan dan qomat itu dijabah, mudah dijabah oleh Allah. Kapan kita, apakah boleh doa untuk Nabi tadi kita sambung dengan doa yang lain? Itu aja, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ya, harus dibedakan niatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda innamal a'malu binniyat. Ya, niatnya ketika berdoa Allah merabbah di da'watit tamah adalah untuk doa setelah adhan. Kalau ternyata setelah itu antum berdoa dengan doa yang lain, maka niatnya harus berbeda lagi, yaitu doa antara adhan dan qomat. Sebab kalau misalnya niatnya sama, artinya kita jadikan satu niat untuk semuanya doa setelah adhan, ya, jadi jatuh kepada perkara bid'ah yang diada-adakan. Karena ya, masalah doa yang sifatnya muqayyad terikat itu adalah semua harus sesuai dengan dalil. Maka harus dibedakan niatnya. Ya, dan Rasulullah SAW sabda innamal a'malu binniyat. Kemudian menambahkan sedikit tadi tentang apa bacaan setelah witir. Ini disebutkan dalam satu riwayat Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Demikian pula adalah Rasulullah SAW membaca di akhir witir doa yang saya sebutkan tadi, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Itu. Dan boleh ia berdoa dengan doa-doa yang ia mau setelah itu. Adapun menentukan harus ada wirid-wirid tertentu setelah salat tahajud, maka ini butuh kepada dalil. Nah. Next step, kita angkat dulu melalui line SMS ini, Ustaz. Ustaz mau tanya, doa kunut itu ada di sholat subuh atau juga ada di sholat witir? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya, sudah kita bahas tentang masalah kunut subuh. Yang sahih bahwa kunut subuh itu sudah dimansuh. Ya, sudah dimansuh, dan itu pun juga adalah kunut nazilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang kunut subuh itu bahwa Rasulullah SAW terus menerus kunut subuh sampai mati, itulah hadis yang sangat dhaif. Ya, maka yang sunnah itu kunut witir. Ya, maka doa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Al Hasan bin Ali untuk kunut witir, dan hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadis itu sahih. Baiklah, kita angkat melalui line telepon dulu, Ustaz. Dan kepada para pendengar, bagaimana pun Anda berada, kami mohon untuk pertanyaannya disesuaikan dengan pembahasan kita pada kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Abu Lukman di Citerep. Fadil Abu Lukman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kalau sholat malam kan biasa itu ya berdoa. Habis sholat langsung baca astagfirullah setiap sholat astagfirullah 3 kali. Terus kalau mau berfinak langsung falak al-ikhlas itu boleh enggak, Ustaz? Itu bacaan-bacaan setelah sholat fardu, Pak. Adapun setelah sholat tahajud itu tidak ada apa nukilan bahwa Rasulullah melakukan seperti itu. Ya, setelah sholat tahajud beliau tidak pernah ada nukilan dari beliau. Demikian pula para sahabat, mereka beristighfar 3 kali. Ya, maka dari itu kewajiban kita dalam masalah wirid, demikian pula doa-doa tertentu, ini pun sifatnya tauqifi, artinya kita harus menunggu dalil. Kalau memang ternyata ada dalilnya, kita laksanakan. Kalau tidak ada, maka jangan sekali-kali kita membuat syariat tersendiri. Nah, Ada pertanyaan melalui SMS ini, Ustaz, dari Umi Farhan. Ustaz, bagaimana hukumnya jika agar dapat sholat malam, kadang ana akhirkan sholat isya sampai mendekati sholat malam? Syukran. Tentu ikhwatul Islam, mengakhirkan sholat isya memang itu adalah waktu yang paling afdal. Ya, pernah Rasulullah SAW keluar di tengah malam, ya, dan beliau berkata innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Inilah waktunya yang paling afdal kalaulah aku tidak memberatkan umatku. Jadi kalau misalnya ibu ya mengakhirkan salat isya, ya, maka ibu mendapatkan keutamaan di dalam, yaitu mendapatkan keutamaan waktu yang paling afdal. Kalau ternyata misalnya ibu setelah salat isya tersebut disambung dengan salat tahajud, silahkan. Nah, baik, kita angkat yang melalui telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa nih? Dari Fitri. Fitri, di mana? Di Ciledug. Di Ciledug, Fado. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau misalnya kita witir pas rokat yang terakhir itu, yang satu rokat pas azan subuh, itu sah atau tidak Pak Ustaz? Boleh nggak kita berdoa sebelum apa sebelum salam, dan doa yang Allahumma ini auzubirri doka itu ngangkat tangan atau tidak? Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kalau memang ternyata pas ketika witir azan subuh, maka sah sholat kita. Ya, sah sholat kita pada waktu itu, karena memang seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah sendiri, bahwa sholat witir itu menjadi sebuah keharusan bagi mereka yang sholat tahajud. Ya, Allahu a'lam. Baik, satu lagi mengenai SMS, Pak. Masih ada waktu, Pak? Baik, ini saya mengenai membaca doa iftitah pada sholat malam, apakah di rokaat yang pertama aja atau di semua rokaatnya, Ustaz? Ya, kalau kita lihat Rasulullah SAW membaca di rokaat yang pertama. Setelah itu, saya tidak tahu apakah Rasulullah SAW membaca setiap di dua rokaat yang pertama, apa rokaat pertama dari dua rokaat. Ya, wallahu alam, coba ditanyakan kepada yang lain. Iya. Satu lagi mungkin melalui SMS, Ustaz. Ustaz, dalam hadis Rasulullah, salat malam dengan berdiri, ruku, sujud yang sama panjangnya, apakah itu afdal, Ustaz? Yang ada dalam hadis bahwa ruku itu lebih pendek daripada berdiri, sujud juga lebih pendek daripada ruku. Itu yang diterangkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya akan bawakan sebagian dalil yang menunjukkan kepada hal itu, yaitu hadis Hudzaifah, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, kemudian beliau ruku, disebut fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, adalah ruku'nya itu hampir sama dengan berdirinya, artinya ruku'nya hampir sama. Kata-kata hampir sama ini menunjukkan tidak sama, ya, artinya ruku'nya lebih pendek daripada berdirinya. Ya, demikian pula sujudnya lebih pendek dari berdirinya. Nah, maka pada waktu itu ikhwatul Islam, ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Tapi kalau memang mau sama, silakan saja. Tapi tentu ya perbuatan Rasulullah lebih afdal. Nah, kita angkat dulu melalui line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Umu Ami dari Kelapa Gading. Oh iya, hadir, Nam. Saya mau menanyakan Ustaz tadi sehubungan pertanyaan dari akhwat yang sebelumnya. Mm-hmm. Di mana dia mengatakan dia mengakhirkan sholat isya untuk kemudian dilanjutkan dengan sholat qiyamul layl, ya Ustaz ya. Iya. Saya menanyakan sebetulnya sholat isya itu batasnya sampai jam berapa ya Ustaz ya? Iya. Dalam hadis yang sahih yang disebutkan Syekh Al-Albani bahwa salatul isya ila muntasafil lail. Ya, bahwa salat malam itu, salat isya itu berakhir sampai tengah malam. Jam berapa saya tidak bisa memastikan, karena yang nama tengah malam itu ya berbeda-beda sesuai dengan panjang dan pendeknya malam. Ya, diperkirakan sendiri. Maka ya, salat isya itu berakhir sampai pertengahan malam. Nah, ya, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio dimanapun Anda berada, telah kita dengar bersama mengenai kajian kita pada hari ini dari kitab Al-Wajiz, yang pada hari ini kita membahas tentang sholat malam. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan-pekan yang mendatang kajian kitab ini. Bagi para pendengar Raja, dimanapun Anda berada, simak selalu kajian kami dan termasuk di dalamnya kajian di setelah sholat subuh. Baiklah para pendengar Raja, kita akhiri dialog kita interaktif ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala wa ma أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.